Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwani wa akhwati yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kitab Al-Muhni fi Ta'limin Nahwi, memasuki halaman 74. Jadwalun yubayyinul asma'al mausulatal khasata, tabel yang menjelaskan isim-isim mausul yang khusus. Al-asma'ul mausulatul khasatu kulluha mabniyatun ma'adal musanna minha fahuwa mu'rabun. Isim mausul yang khusus seluruhnya mabni, selain yang bentuk musanna. Yang bentuk musanna itu mu'rab. Wa amal asma'ul mausulatul mustarokatu fakulluha mabniyatun aydan ma'ada ayin fahiyya mu'rabatun wa ta'ti mabniyatan. Dan adapun isim mausul yang mustarokah, isim mausul yang bersifat umum, yang bisa untuk mufrad, musanna, jamak, bahkan muzakkar, muannas, maka semuanya itu mabni juga selain ayun. Ayun itu mu'rab dan akan ada bentuk ayun yang mabni. Ya, artinya semua isim mausul yang mustarokah semuanya mabni selain ayun. Tapi ayun itu sendiri nanti ada satu kondisi di mana ayun itu mabni. Al-asma'ul mausulatul khasatu, isim mausul yang khusus. Pertama, alladhi isti'amaluha lilmufradil muzakkaril aqili wa ghairihi. Alladhi digunakan untuk mufrad muzakkar yang berakal dan juga yang tidak berakal. Alladhi itu prinsipnya untuk mufrad muzakkar, bisa untuk yang berakal, bisa juga untuk yang tidak berakal. Contoh untuk yang berakal, al-amsilatu. Ja'a ar-rajulul ladzi akramani, telah datang orang laki-laki yang dia telah memuliakan diriku. Di sini ar-rajul berakal, kemudian diberi atau diikuti isim mausul al-ladzi. Al-ladzi di sini sebagai na'at bagi ar-rajul. Kemudian contoh yang tidak berakal, al-yawmul ladzi zurtana fihi kana yawman jamilan. Hari yang kamu berkunjung kepada kami itu adalah hari yang indah. Di sini al-yawm kemudian diberi atau diikuti isim mausul al-ladzi. Dan al-ladzi di sini sebagai na'at bagi al-yawm. Kemudian yang berikutnya al-ladzi, diterangkan di sini tustamalul lati kasiran li jam'i ghairil aqili. Alati kebanyakannya digunakan untuk jamak yang tidak berakal. Kama fi qouli ta'ala, sebagaimana ada pada firman Allah Ta'ala, fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis suduri. Ya, di sini fa innaha la ta'mal absaru, ada lafadz al-absar, sesungguhnya yang buta itu bukan matanya, lakin ta'mal qulub, tapi yang buta adalah hati, al-lati fi sudur, yang ada di dada. Di sini al-lati sebagai isim mausul bagi al-qulub. Wa qalihi ta'ala, dan juga firman Allah Ta'ala, wal fulkil lati tajri fil bahri. Wal fulkil lati tajri fil bahri, ada al fulki diikuti dengan isim mausul allati. Ini contoh untuk jamak yang tidak berakal. Kembali ke atas, allati secara umum lil mufradatil muannasatil aqilati wa ghairiha, digunakan untuk mufrad muannas, bisa untuk yang berakal, bisa juga untuk yang tidak berakal. Contoh untuk yang berakal, Ja'atil mar'atul lati akramatni. Telah datang wanita yang dia telah memuliakan diriku. Al-mar'ah kemudian dina'ati dengan isim mausul al-lati. Kemudian contoh untuk yang tidak berakal. Ma naw'u sayyaratil lati tarkabuha? Ma naw'u sayyaratil lati tarkabuha? Apa jenis atau macam mobil yang kamu kendarai? Nah, di sini as-sayyarah isim mu'annas yang tidak berakal disifati dengan isim mausul allati. Kemudian yang berikutnya alladzani lil musannal mudzakkaril 'aqili wa ghairihi. Alladzani untuk musanna yang musanna muzakkar, bisa untuk yang berakal, bisa juga untuk yang tidak berakal. Contoh yang berakal, ar-rajulani alladzani safara minal urduni. Dua orang laki-laki yang bersafar itu berasal dari Urdun. Ya, di sini ar-rajulani kemudian isim mausulnya alladzani, silah mausulnya safara, dan minal Urdun ini adalah khobarnya. Ya, jadi bukan muta'alliq kepada safara. Ya, tapi dia adalah khobarnya. Dua orang laki-laki yang telah bersafar itu berasal dari Urdun. Contoh yang tidak berakal. Ainal kitabani alladzani ishtaraitahuma? Mana dua kitab yang telah kamu beli? Al-kitabani kemudian isim mausulnya alladzani. Dan ishtaraitahuma adalah silah mausulnya. Kemudian yang berikutnya allatani lil musanna al muannatsil aqili wa ghairihi. Bagi musanna muannats bisa untuk yang berakal dan bisa juga untuk yang tidak berakal. Contoh yang berakal al-mar'atani allatani safarata minal urduni. Al-mar'atani al-mar'atani allatani safarata al-urduni. Dua wanita yang keduanya telah bersafar itu berasal dari Urdun. Al-mar'atani kemudian isim mausulnya allatani. Kemudian contoh yang ghairul akil, ainal habibatani allatani ishtaraitahuma? Mana dua tas yang telah kamu beli? Ya, di sini al-haqibatani adalah ghairu akil, isim mausulnya allatani. Adapun ishtaraitahuma ini adalah silah mausulnya. Kemudian yang berikutnya adalah alladzina. Ya, maaf ya tulisannya kelebihan lam satu. Ya, kelebihan lam satu, lamnya satu saja ya. Alladzina. Ya, contoh yang betul itu yang pada amsilah itu. Ya, yang pada amsilah itu betul tulisannya. Alladzina li jam'il mudzakkaril 'aqili, untuk jamak mudzakkar yang berakal. Contoh, kafa'tu tullabal ladzina najahu. Ya, kafa'tu tullabal ladzina najahu. Saya memberikan mukafa'ah. Memberikan mukafa'ah kepada para siswa yang mereka lulus. Ya, mukafa'ah itu ya semacam hadiah atau memberikan sesuatu. Ya, katakanlah semacam bonus gitu ya. Ya fa'tu thullabal ladzina najahu. Ya, saya memberikan mukafa'ah kepada para siswa yang mereka telah lulus. Ya, biaya yang semacam memberikan pembiayaan. Pembiayaan atau membayar ya, semacam itu mukafa'ah. Ya, misalnya ada siswa-siswa yang dia ditanggung, ya, ditanggung seluruhnya oleh seseorang, baik konsumsinya, biaya belajarnya, dan yang semacamnya. Ya, berarti orang itu telah memberikan mukafaah, ya, memberikan mukafaah kepada siswa tersebut. Ya, ya, kembali ke sini, ada contoh at-tullaba, ini jamak. Kemudian isim mausulnya apa? Alladzina. Ini contoh yang betul itu yang pada al-amsilah ini tulisan alladzina, adapun yang depan itu kelebihan lam satu. Kemudian yang terakhir allai atau allati li jam'il muannatsil 'aqili wa ghairi. Allai sama dengan allati. Ya, kadang dipakai allai, kadang allati untuk jamak muannas baik yang berakal maupun yang tidak berakal. Ya, bisa menggunakan allai atau allati. Contoh untuk yang berakal. Tazawwaj minan nisa'il lati yu'minna billahi wa rasulihi. Nikahilah olehmu di antara para wanita yang mereka, ya, yang mereka itu beriman kepada Allah dan Rasulnya. An-nisa ini jamak, kemudian usulnya allati. Atau contoh yang lain untuk yang tidak berakal, as-sufunul lati fil bahri qadimatun minal yabani. Kapal-kapal yang ada di lautan itu datang dari negeri atau negara Jepang. As-sufun kemudian allati. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Itulah gambaran tentang isim mausul yang khusus. Maksudnya khusus adalah spesifik. Ada muzakkar, ada muannas, ada mufrad, ada musanna, ada jamak, spesifik. Ya, beda yang mustarokah, satu lafaz bisa untuk semuanya. Isim mausul yang khusus adalah allazi. Untuk muzakkar dulu allazi, allazani, allazina, gitu. Untuk muannasnya allazi, allazani, allai atau allati. Demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Atas kesalahan kekurangan ana minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.